Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Subhanahu wassalatu wassalamu ala al-mustafa Habibillah Rasulillah. Hadirin pendengar RRI yang dirahmati Allah, ayat 132 dari surat Thaha ini berbunyi, wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Rezeki diberikan Allah kepada semua orang. Yang jahat, yang baik, semua mendapatkan rezeki. Tetapi rezeki yang sebenarnya buat kehidupan orang-orang yang beriman, bertakwa dalam mengabdi kepada Allah. Ada rezeki semu, ada rezeki yang hakiki. Rezeki yang hakiki digambarkan Allah di ayat 131, warizqu rabbika khairun wa abqa. Rezeki Allah yang hakiki itulah rezeki yang kekal dan abadi, itu ditemukan di akhirat atau kebahagiaan yang bersemayam di sanubari yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Ayat 132 dari surat Thaha ini menggambarkan kepada kita bahwa keberhasilan visi harus diraih secara bersama-sama. Keberhasilan kita untuk mencapai ridha Allah harus dibangun, dimulai dari keluarga kecil kita. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Keberhasilan visi itu dimulai ketika keluarga kita mau melaksanakan sholat. Keberhasilan hidup kita apabila keluarga kita mau sholat. Buset, kata orang Amerika. Omong kosong, materi banyak, kalau keluarganya sholat pun tidak pernah. Tidak memiliki visi sebagai seorang mukmin. Mukmin tetapi tidak sholat, keimanan dipertanyakan. Di sini disebutkan wa'mur ahlaka bis-shalah. Maka keberhasilan kita kalau anak kita, istri atau suami kita, orang tua kita, paman kita, kalau belum sholat, itulah visi hidup kita. Mengajak orang-orang dekat agar mau menyembah Allah. Tahu berterima kasih atas setiap napas yang dia hirup. Kalau juga tidak mau melakukan sholat, tetap meminta agar dia mau melakukan sholat dengan sabar memohonnya, dengan sabar berdakwah kepadanya. Wastabir 'alaiha. Kenapa? Karena hidup ini telah dijamin Allah rezekinya. Yang tidak dijamin Allah, apakah kita masuk surga atau masuk neraka? Itu jaminannya diri sendiri. Lakukan sholat sebagai wujud dari keimanan kita kepada Allah. Lakukan perbuatan baik sebagai wujud kita, sebagai kepedulian kita atas kasih sayang Allah yang begitu besar terhadap kita. Bila dua hal ini, iman dan amal, dilakukan, itulah keberhasilan visi yang harus diraih secara bersama-sama. Di studio telah hadir Ustadz kita, narasumber kita, Ketua Perpustakaan MUI Sumatera Utara, Haji Fajrul Haq LCMA. Kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Dr. Haji Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji saat ini mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita keluarga besar agar mendirikan salat. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Maka seperti yang sudah disampaikan tadi, marilah kita sebagai kepala keluarga atau rumah tangga memberikan contoh untuk selanjutnya diikuti pula oleh anggota keluarga lainnya. Kalau kepala rumah tangga yang kedua orang itu, ayah atau ibunya, tidak dapat memberikan contoh kepada yang lainnya, maka kita akan sangat menjadi orang-orang yang merugi, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal tersebut untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Maka selain kita dituntut juga untuk memerintahkan salat, maka kita tidak hanya berhenti untuk memerintahkan salat saja atau melarang meninggalkannya saja, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan rasulnya untuk bersabar, karena dalam melaksanakan salat itu sendiri terdapat kesulitan sehingga menuntut kesabaran. Salat juga menyita sedikit waktu kita agar berhenti sejenak dari aktivitas dunia. Dalam pada itu, seorang ayah sebagai kepala keluarga haruslah menjadi contoh bagi istri dan anaknya dalam menegakkan salat, agar penegakan salat tersebut menjadi perhatian yang sangat besar dalam kehidupan rumah tangga. Sebab ini adalah tiang agama. Maka kalau seandainya kita tinggalkan, berarti kita sudah merusak tiang ataupun pondasi agama tersebut. Makanya di dalam sebuah hadis dikatakan, as-sabru dia, as-salatu nur, was-sabru dia. Nur itu adalah merupakan cahaya, dia juga cahaya, tapi ia adalah menjadikan sumber dari segala cahaya abdiya tersebut. Maka kita akan mendapatkan cahaya dari Allah kalau kita mendapatkan hal tersebut dengan kesabaran, karena cahaya yang kita dapatkan itu bersumber dari diri kita atas kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menurunkan keberkahan dalam suatu pekerjaan yang melakukannya dengan mengabaikan pelakunya, yaitu tidak dilakukan dengan kesabaran. Bahkan juga seorang yang mengabaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga tidak dibolehkan, karena itu adalah memang betul-betul azan yang disyariatkan dalam Islam. Semoga kita dituntut untuk memenuhi panggilan azan dan sholat-sholat berjamaah. Jika baik, maka baiklah kaum tersebut, maka jika tidak, maka kebalikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur sahabatnya yang kerap kali meninggalkan masjid dan cepat selesai setelah salam. Maka suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dan berkata kepadanya, "Apakah kamu tidak senang berlama-lama dengan kami? Adakah orang yang tidak senang melihat Rasulullah berlama-lama?" Maka sahabat itu menjawab, "Tidak demikian ya Rasulullah, akan tetapi di rumah istriku sudah menanti pakaianku ini untuk salat juga." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakannya. Ketika lelaki itu pulang ke rumahnya, ia mendapatkan bahwa istrinya telah selesai salat dan sedang berzikir. Dia pun bertanya, "Dari mana pakaian ini engkau dapatkan?" Si istri menjawab, "Tadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dan memberikan kepadaku pakaian ini." Lelaki itu berkata, "Bagaimana mungkin ini terjadi sementara tadi saya baru saja berbincang dengan beliau?" Sang istri mengatakan, "Wahai suamiku, apakah kamu mengadukan Allah kepada Muhammad? kemudian ayat ini memberikan ketenangan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad SAW atas rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, jika kamu menghadapi kondisi yang krisis, maka mengadulah segera kepada Allah sebagaimana yang telah dilakukan baginda Rasulullah setiap kali beliau menghadapi permasalahan. Maka beliau segera berwudu dan salat. Setelah kita berusaha menganalisa kekurangan dan kesalahan kita sehingga terjadi krisis. Untuk itulah, faida azamta fatawakkal 'alallah. Apabila kita sudah berkehendak, kehendak kita itu mestilah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz Zainal. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Benar sekali apa yang sampaikan Ustaz Fajrul Haq. Di akhir pertemuan kita dapat kita ambil kesimpulan dari apa yang telah kita paparkan di awal dan telah sampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq, bahwa keberhasilan visi harus diraih secara bersama-sama. Dan sholat yang kita lakukan bukan untuk membesarkan Allah, tetapi itu adalah stimulan, cas baterai, agar visi kita bertambah bersinar, bertambah bercahaya. Yang disebutkan Ustaz Fajrul dengan as-sabru as-salatu nurun was-sabru diya. Sholat itu adalah cahaya, sabar itu adalah cahaya, dan sholat itu adalah sinar. Maka sebagai kesimpulan dari keberhasilan visi, yang pertama, lakukanlah sholat dan tetaplah sabar, konsisten pada tujuan meraih ridha Allah. Dua, sholat dan amal soleh adalah kunci sukses mukmin. Mukmin tidak saja terpaku pada sholatnya, tapi juga menebar kebaikan bagi sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.